bacaan-bacaan khusus atau ahkamul khasah, dan perlu kecermatan. Yang pertama tentang tashil. Tashil adalah bacaan antara hamzah dengan alif. Tayyib. Tashil ada pada kalimat a'ajami. Ada dua hamzah yang bertemu dan berkumpul pada kata ini, a'ajami. Tayyib. Maka Hafiz membaca kalimat ini dengan mentashil al-hamzah al-thaniyah. Hamzah yang kedua dibaca antara hamzah dan alif. A'jami. Demikian cara membaca tashil atau hamzah yang musahalah di tashil. A'jamiyun. Kalimat ini ada pada surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Bacaan tashil juga ada pada bacaan mad farqi atau tafriqah yang dulu kita baca dengan mad lazim, mad lazim kilmi musaqqal ataupun mukhaffaf, dan taib bisa dibaca dengan cara yang kedua sebagaimana pada kalimat a'jami, ya, dengan tashil, mentashil hamzah tsaniyah menjadi apa, menjadi antara hamzah dengan alif. Qul Allahu adzina lakum. Ini cara mentashilnya. Pada pelajaran yang lalu kita membaca dengan ibdal. Ibdal ini mengganti hamzah dengan alif. Qul Allahu adzina lakum. Baik. Sekarang kita baca dengan hamzah musahalah, dengan hamzah yang ditashil. Qul Allahu adzina lakum. Allahu khairun amma yushrikun. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-zakarayni harrama amil unthayayn. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.